inisiatif dan kreatif menjadi kebutuhan bagi tiap orang siapapun dimanapun untuk mencapai keberhasilan dalam bidang apapun. Inisiatif membuat kita selalu memikirkan sesuatu yang baru, mencipta peluang untuk melangkah maju. Kreatif membuat kita tak terjebak, mencontoh apa yang ada tapi memikirkan yang lainnya, sehingga selalu selangkah di depan menjadi pemenang. Inisiatif dan kreatif adalah sebuah hal yang akan terjadi dalam kehidupan kalau Anda mau berpikir dan memikirkan apa saja yang mungkin yang bisa dikerjakan. Inisiatif dan kreatif akan memberikan kita berbagai peluang dan kemungkinan untuk menggarap hari-hari dalam bidang apapun di kehidupan. Karena itu, lihat apakah Anda seorang yang berinisiatif atau cenderung untuk menerima apa saja dalam hidup ini. Apakah Anda seorang yang berinisiatif sehingga melihat apa yang ada di balik pintu yang tertutup, memikirkan bagaimana benda-benda bekas menjadi berguna dan bernilai tinggi, bagaimana sampah bisa dimanfaatkan. Inisiatif selalu akan menciptakan peluang dan membuka jalan. Dan kreativitas tak akan ketinggalan, karena orang yang kreatif hanya orang yang berinisiatif. Kurang inisiatif, Anda tidak akan kreatif. Orang yang kreatif tidak mungkin tanpa inisiatif. Dua ini bagikan jiwa dan raga berjalan bersama, membangun nilai-nilai di keseharian kehidupan. Inisiatif dan kreatif akan membuat Anda melejit, menemukan kemenangan demi kemenangan, dan Anda akan menjadi orang yang selalu terdepan, memberikan kontribusi dan pencerahan dalam kehidupan insan manusia. Dimanapun Anda berada, inisiatif dan kreatif akan menjadi bagian yang penting dalam hari-hari kita. Selamat untuk terus memompa diri, berinisiatif dan kreatif. Cobalah dengan apa yang ada di sekitar diri. Lakukanlah. Mungkin tak segera menggapai hasil yang menjanjikan, tapi itu akan menyenangkan karena merangsang kita untuk mencoba yang kedua kalinya. Dan mungkin di dalam kedua kali pencobaan Anda belum menemukan bentuknya. 3-4 kali tak mengapa, tapi satu waktu Anda akan berkata, betapa menyenangkannya menjadi orang yang berinisiatif dan kreatif. Selamat mendapatkan harta karun di inisiatif dan kreatif. Bersama saya, Bigman Sirait.